dan budi. Tiada harapan, hanya menolong sesama insan. Biarpun berpisah, entah kemana, budi dan jasamu tetap terpuja. Berat rasanya berhutang budi, kalau tak terbalas di bawah mati. Berpikir